Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wa sallallahu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Pemirsa rahmati Allah yang dan juga jemaah setia Masjid An-Nida TPI, pastinya setia dengan acara nikmatnya sedekah. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya, kehadirannya telah datang ke Masjid An-Nida TPI ini. Dan juga pemirsa yang menyaksikan acara ini, semoga ini menjadi manfaat untuk kita semua menuju jalan kebaikan dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Selasa kemarin kita sudah mendengarkan kajian dari guru kita Ustaz Yusuf Mansur tentang Muqaddimah Imam Sudais. Artinya kita telah memahami bahwa memang kita harus menjaga dan memperhatikan Al-Quran. Dan pastinya kemarin kita sudah berubah, hari ini pun kita berubah lebih baik lagi. Tidak hanya menjaga dan memperhatikan, tapi kita membaca, memahami dan juga mencintai Al-Quran. Semoga Allah jadikan kita semua yang ada di Indonesia ini menjadi Ahlul Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Dan hari ini pemirsa dirahmati Allah, spesial sekali kita kedatangan tamu jauh, saudara kita, keluarga kita di bagian timur Indonesia, yakni dari Papua, tepatnya Raja Ampat. Di belakang saya sudah kelihatan, cuma kalau TV jenggotnya doang. Ya, Ustaz Fadlan Keramatan dan jamaahnya kami ucapkan selamat datang, terima kasih telah mau hadir di nikmatnya sedekah. Dan insya Allah nanti yang mana Ustaz, yang mana orang, ini? Yang mana? Nih. Ibu yang belakang, yang belakang mana? Yang belakang ada juga ibu-ibu. Coba mana ibu-ibu dari Raja Ampat? Oh subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Putih-putih Ustaz. Iya ya, ini tidak semuanya muhajirin ya. Tidak semuanya ansor ya. Ada yang muhajirin juga ya. Ustaz, ini langsung deh. Coba tanya sama Ustaz Fazlan, kenapa nanya namanya Raja Ampat? Boleh. Ustaz, ini nyambungin aja nih. Kenapa namanya Raja Ampat? Raja Ampat nih. Lidah orang Nuar atau lidah orang Irian, Raja Ampat itu berkaitan dengan sejarah Islam masuk ke Nuar di Raja Ampat. Nuar nih? Nuar ini nama Irian yang pertama. Nama aslinya Nuar? Nama Nuar. Saya sebenarnya udah tahu, Ustaz, saya pura-pura nih. Nuar, iya. Yeah. Terus Nuar tuh apa artinya tuh sih gimana? Nuar itu dari bahasa Irarutu, Nu itu artinya cahaya, War itu artinya menyimpan rahasia. Terus jadi Irian itu? Irian ini berasal juga dari beberapa bahasa, termasuk dari bahasa Arab. Ketika Ibnu Battuta tahun 1517 sudah sampai di Nuar, melihat masih ada orang sebagian belum berbusana disebut dengan Urian. Oh iya. Telangang gitu ya. Telangang ya. Enggak pakai baju kan namanya telangang ya. Telanjang gitu maksudnya. Bahasa sopan gitu. Namanya Arab banget ya. Dan mungkin Irian itu tidak tercatat di dalam sejarahnya anak-anak SD kali zaman dulu, bahwa bukan Samudra Pasai, bukan cuman Cirebon, bukan cuman apa istilahnya tanah Jawa yang pertama kali Islam masuk. Salah satunya mungkin kalau ngelihat dari namanya, mungkin Irian juga yang pertama mungkin ya. Dilihat dari perjalanan Samudra Pasai, itu Nuar sudah lebih awal. Sejak abad 12-13 itu sudah masuk. Subhanallah, alhamdulillah. Ini Ustaz Fazlan ini, ibu bapak yang rahmati Allah, sahabat saya seperjuangan. Saya Ustaz Albert udah boleh saya ya? Silakan Ustaz. Tapi sebelum Ustaz, saya mau kasih hadiah buat teman-teman di Papua. Oh, apa tuh hadiah? Hadiahnya mungkin pantun Ustaz. Ah, coba. Hitam-hitam kereta pedati, walaupun hitam tapi sejuk di hati. Ini bisa senang bisa enggak ya. Hilang pedatinya tinggal yang hitam ya kan. Ustaz tengok ke belakang dong. Ini bukan, ini subhanallah. Biru. Kerudungnya. Selamat datang ya ibu-ibu. Mudah-mudahan bahagia, senang ada di Jakarta. Insya Allah nanti saya ajak jalan-jalan ke apa namanya Ancol ya, kita ketemu langsung di sono ya. Tiketnya udah ada belum? Insya Allah ibu bapak yang dari Papua pulang bawa oleh-oleh gaya Morotalnya saya punya anak ya. Saya kemarin memberitahu bahwa saya belajar lewat anak saya namanya Kumi. Kumi Rahmatul Qulub. Kumi Rahmatul Qulub ini umurnya 5 tahun. Dan rupanya dia juga punya guru lewat telepon, lewat pertemanan namanya Namira. Yang juga pernah ditampilkan di TPI. Namira ini umur 10 tahun. Begitu agungnya, begitu mulianya Al-Quran. Ya, hingga kemudian seorang Yusuf Mansur yang udah gede kayak begini belajar dari anak kecil. Belajar dari seorang anak yang masih belum baligh umur 5 tahun. Dan anak ini pun punya guru yang juga 10 tahun. Ini menandakan betul keagungan Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Allah mudahkan itu Al-Qur'an buat kita. Tinggal kitanya mau apa enggak. Kemarin kita sudah membahas mukaddimahnya Imam Sudais. Alhamdulillah hari ini saya bikin transkrip dibantu oleh kawan-kawan di pesantren. Modelnya begini transkripnya. Satu dua dulu kalimat bahasa Arab dari Imam Sudais, kemudian diterjemahkan. Bahasa Arab diterjemahkan, bahasa Arab terjemahkan. Nah, buat yang hadir di sini sedang difotokopi itu naskahnya, ya, naskah asli dan terjemahannya, insya Allah akan dibagikan satu bundel buat yang hadir di sini. Alhamdulillah, ya. Gantiin fotokopinya aja ya. Ya. Ini termasuk diktator ya, jual diktat buat beli motor. Bercanda ya enggak? Mudah-mudahan ini hadiah dari Allah lewat tangan orang-orang yang bersedekah. Ini loh salah satu hadiahnya berupa 8 nasihat Imam Sudais yang bawa dia tuh sama ibu-ibu pulang ke kampung, bawa dia tuh mau bawa-bawa pulang ke rumah masing-masing. Yang dari Samarinda bawa ntar Samarinda, yang dari Palangkaraya bawa Palangkaraya, yang Sukabumi Sukabumi, insyaallah. Terus buat pemirsa bagaimana? Tenang, nanti jam 3 sore atau asar insya Allah kami akan mengupload via website ya di www.wisatahati.com. Nanti saya taruh di halaman muka ya, www.wisatahati.com. Saya taruh di halaman muka nasihat dan doa Imam Sudais kepada umat muslim di tanah air. Kenapa saya taruh di web dan saya bagikan? Karena hari ini saya tidak akan lanjutkan. Hari ini saya tidak akan lanjutkan. Silahkanlah dibaca. Karena dibaca juga sudah sangat jelas. 8 nasihat Imam Sudais itu kalau dibaca pun insya Allah sudah sangat sangat jelas. Hari ini kita akan mulai masuk kepada surat Ar-Rahman. Harapan saya nanti setelah anak-anak muda menghafal surat Ar-Rahman, pinanglah gadis pujaannya dengan Ar-Rahman. Betul gak? Kupinang engkau, wahai kekasihku, dengan Ar-Rahman. Wah, subhanallah. Setelah ini nanti orang-orang tua yang akan mengizinkan putri-putrinya menikah, panggil itu calon mantu. Nah, bapak gak minta duit. Bapak gak minta rumah. Bapak gak minta mobil. Bapak minta pada saat akad nikah nanti, sebelum akad nikah dilangsungkan, tolong nak, hadiahkan bapakmu ini surah Ar-Rahman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. Ya pemirsa, nanti setelah segmen yang berikut ini ya, setelah iklan yang mau lewat, insya Allah kita akan belajar tuh cara baca yang kayak begitu gimana. ini bukan Yusuf Mansur banget nih. Ya, saya baru minggu ini aja nih belajar yang kayak begini modelnya, tapi subhanallah, yang namanya ilmu emang subhanallah. Setelah dipelajari, iya ya, enak juga merotel gaya Toha seperti ini. Mudah-mudahan pemirsa nanti lepas tayangan yang hari Rebo pagi ini bisa memorotalkan gaya morotal yang baru, gaya morotalnya Ar-Rahman, insyaallah. Silakan yang mau lewat, lewat dulu deh. Alhamdulillah pemirsa, nikmatnya sedekah ya. Sebelum saya mengajarkan cara membaca morotal gaya Toha atau saya sebut dengan gaya Kumi dan Namira, kemarin saya kedatangan sahabat ya, yang sembuh dari penyakit tumornya. Saya tidak pernah berdialog dengan beliau, saya tidak pernah memberikan konseling dengan beliau. Beliau datang ke pesantren dan ketemu dengan ustaz-ustaz di pesantren, lalu mengikuti tausiah-tausiah di nikmatnya sedekah. Setelah tahu dia kena tumor, kira-kira beberapa bulan atau tahun yang lalu, beliau bercerita ketakutan merayap di dia punya hati. Tapi dia lawan, dia bilang bahwa kebesaran Allah di atas segala-galanya. Lalu mulailah dia memakai teorinya nikmatnya sedekah. Dia tanya teman-temannya yang kira-kira pernah mengalami penyakit ini atau memiliki saudara yang punya penyakit ini. Kira-kira berapa duit habis berobat. Lalu disebutlah biayanya kurang lebih hitung apa namanya umum sekitar 750 juta. Wah, dia bilang 750 juta. Lalu dia kemudian menghitung di dalam pikirannya kalau dikali 10% berapa? 75 juta. Bismillahirrahmanirrahim, perjalanan mengumpulkan 75 juta dimulai. Bismillahirrahmanirrahim, perjalanan kemudian menyedekahkan 75 juta dimulai. Dia angsur sekuat tenaga itu sampai sedekahnya mencapai 75 juta. Percaya atau tidak, begitu beliau bilang, begitu hitungannya sudah lunas, dia sedekah 75 juta, dia memberanikan diri kemudian memeriksa untuk yang kesekian kalinya. Ternyata tumornya dinyatakan hilang. Padahal katanya beberapa waktu sebelumnya itu CA-nya tinggi sekali. CA itu apa Ustaz? Ah, saya juga gak tahu CA-nya apa. Ya, tapi dia ngomongnya begitu. Kayaknya mah yang punya penyakit tumor atau dokter-dokter mengerti. Kalau CA-nya tinggi sekali, lalu kemudian setelah tet lunas 75 juta kok bisa hilang? Itulah dia. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Jadi pemirsa nikmatnya sedekah, ya benerlah. Teori perpuluhan 10 kali lipat, 10%, jalanin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yakin. Lakukan. Sampai kemudian datanglah keyakinan itu buat kita. Mari kita sekarang belajar a'udzu gaya morotalnya Kumi dan Namira. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memudahkan lisan kita untuk mengaji ya. Pemirsa ikutin di rumah ya. Buka Qur'annya, ambil surah Ar-Rahman ya. Kita sama-sama mengaji gaya morotal Kumi dan Namira. A'udzubillah. Jangan pakai haknya dulu ya. Jangan lah, tapi la. Kita belajar dulu nih, belajar. Para ustaz, para kiai, para ulama yang mengerti tentang qiraat, ampun, mohon maaf, saya mah lagi ngajar, bukan lagi ngaji, ya. Lagi ngajar, kalau lagi ngajar kan kesannya kayak bukan ngaji nih ya, kok kurang dipotong-potong, ya tapi jangan cara beginilah. Insya Allah mudah-mudahan murid jadi menikmati apa yang kita ajar. Sekali lagi, A'udzubillah. Coba lagi. 1, 2, 3. Punten. Terus. A'udzubillah. Himinasyaitonirrojim. A'udzubillah. Himinasyaitonirrojim. Ya, ini setelah saya potong-potong, mulai ada feel-nya gak? Dapat gak kira-kira nadanya? Insya, Insya Allah. Coba yang bapak-bapak dulu. Satu, dua, tiga. Nah, setelah dapat feel-nya, jangan ada jeda, disambung ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, sekarang ibu-ibu. Satu, dua, tiga. Nah, sekarang saya pengen dengar khususon yang ibu-ibu dari Raja Ampat. Satu, dua, tiga. Ini kalau sendiri-sendiri kira-kira bisa gak nih? Insya Allah. Insya Allah. Saya, mas, tolong geser dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin ya, jalan-jalan di bagian perempuan. Ya maaf ya pemirsa, maaf saya lagi ngajar ya. Ya sebab saya tidak kurang-kurang kritikan. Tapi ya udahlah, kita la haula wala quwata illa billah. Dari sini dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanallah, kencang banget, biasa di pantai ya. Ustaz udah bisa malah diledek. Iya iya enggak. Tolong siapin CD Murotal buat hadiah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanallah. Alhamdulillah. Punten-punten kanan kiri. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Kerasnya. Berdiri dong dikit. Berdiri dikit. Iya Allah, namanya Miskia Rumkabu. Miskia Rumkabu. Miskia Rumkabu. Asli sana? Saya orang Maluku. Orang Maluku. Kawin di Raja Ampat. Oke, tuh kawin di Raja Ampat. Suami orang sana? Iya. Oke, satu, dua, tiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wah, udah bener belum nih? Wow banget, ya enggak? Rame-rame, satu, dua, tiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, Miskia Rumkabu, duduk dulu ya. Ini ibu berdiri, coba. Berdiri, coba berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa namanya ini ibu? Jainun Ajuan. Jainun Ajuan, ini nama asli bukan? Nama asli. Nama asli ini Jainun Ajuan. Ibu kalau ibu Jainun Ajuan, asli mana? Asli Raja Ampat sudah. Asli Raja Ampat, wah oh, subhanallah. Jainun Ajuan gitu ya. Ya silakan, satu, dua, tiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, dengerin ya. A'udzu billah. Segitu dulu. A'udzu billah. A'udzu billah. Minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Makasih ya Ibu Jainun Ajuan. Ya. Makasih ya. Oi, subhanallah. Satu, dua, tiga, rame-rame. Nanti baca bismillahnya dilepas ya. Dilepas datar aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ar-Rahman. 'Allamal Qur'an. 'Allamal Qur'an. khalaqal insan. Jangan turun. Kalau tadi itu turun tuh, ya. Jangan turun. Kita ulang ya. Ar-Rahman. Ar-Rahman. 'Allamal Qur'an. 'Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Jangan turun. Dengerin ya. Ar-Rahman. Ar-Rahman. 'Allamal Qur'an. 'Allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'Allamahul bayan. 'Allamahul bayan. Di sebelah saya, Pak, siapa namanya? Saya Alfaris Lebagu. Alfaris, asli dari? Raja Ampat. Oh, ini rombongan Ustaz? Ketua rombongan. Ini ketua rombongan? Iya. Wow, ketua rombongan. Ada keturunan dari Raja Ampat? Iya, saya orang Raja Ampat. Subhanallah, kita doakan ya Ibu. Mudah-mudahan turun-turunan Raja Ampat. Raja Ampat ini adalah ulama sebenarnya yang menjadi raja di sana ya. Di sana diperintah oleh empat raja, itulah karena itu dinamakan Raja Ampat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah, nanti ibu-ibu Papua pulang ya, udah langsung bisa ngajarin yang beginian nih. Langsung berdiri di pasar, pedagang dengerin. Insya Allah pedagang tuh bingung. Ngapain tuh orang gitu. Langsung gak pakai babi. Bu ngomong begini. A'udzubillah. Nanti ada yang teriak. Itu Yusuf Mansur. Yeah. Insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ar-Rahman. 'Allamal Qur'an. 'Allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'Allamahul bayan. Pemirsa kan nanya-nanya ya. Katanya ada 4 CD tuh murotalnya Ustaz Yusuf Mansur. Kok baru tabarok doang? Ini dia. Alhamdulillah pekan ini CD Ar-Rahman insyaallah belum bisa dipesan. Iya. Tapi minggu depan insyaallah. Makanya doain ya. Emangnya gampang rekaman? Enggak gampang. Pengennya live gitu sambil ngimamin direkam. Ya salah-salah dikit namanya gua orang Indonesia ya enggak. Mulut saya kan bukan mulutnya saya Ali. Ya, yeah. Mulut orang Indonesia. Bukan Indonesia nih, Indonesia tuh. Saking aslinya tuh. Ya, insyaallah minggu depan pemirsa sudah bisa didapat CD Morotal Ar-Rahman. Nanti berturut-turut ada Yasinnya, ada Waqi'ahnya. Ini kalau saya tanya orang Papua dan ibu-ibu bapak semua. Kira-kira wisuda akbar ya tanggal 8 Mei besok. Ini pada ikut gak nih? Insya Allah. Siap ngapal? Insya Allah siap. Ustaz, saya sudah hafal. Surah apa? Al-Ikhlas. Alhamdulillah. Pemirsa, kita lihat iklan yang mau lewat dulu. Habis ini kita terusin lagi ngaji Morotal Gaya Kumi dan Namira. Oke, Ustaz, saya mau nanya. Ini Ustaz nih. Ini Ustaz Ghazali namanya. Asal dari mana Ustaz? Palangkaraya. Palangkaraya. Sengaja datang ke sini kah? Insya Allah sengaja. Maaf, tolong pegangin Quran saya, maaf. Insya Allah sengaja ya? Insya Allah. Subhanallah. Ini dari Palangkaraya sengaja datang ya. Dari Papua sengaja datang. Dari Sukabumi, dari Bogor, lain-lain sengaja datang mudah-mudahan. Allah berikan seluruh apa namanya biaya ya ongkos kemari diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, antum kan ustaz katanya nih ya. Katanya. Kalau ngeliat jenggotnya, pecinya, udah dia dah ya. Hah? Ustaz, benar gak nih apa yang dirasakan oleh saya? Tidak semua ustaz bisa morotal. Benar ustaz. Insya Allah. Tidak semua ustaz bisa morotal. Kalau dia gak belajar. Sama aja. Ya, sama aja. Kalau dia tidak belajar, dia tidak akan bisa. Setelah bisa, dia ngajar. Kebetulan dia jadi ustaz, tidak belajar morotal mungkin. Ustaz pengen nanya, yang tadi itu kira-kira ustaz udah bisa sebelumnya atau belum? Gaya yang tadi itu? Belum bisa ustaz. Yang benar, bukannya nyenengin kita nih. Ya ini beliau datang ke sini, memang Nawa itu pengen hadir di sini. Kemarin hadir juga di sini, terus tanpa sengaja ya kemudian kita bicara-bicara tentang travel ya. Buat masyarakat Palangkaraya yang pada pengen pergi haji dan umroh sama saya gitu ya. Palangkaraya nanti daftar sama Ustadz ini. Ya, Ustadz Ghazali. Iklan nih. Iya. Alhamdulillah. Coba Ustadz baca morotal gaya Namira dan Kumi. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله 1 2 3 الرحمن 1 2 3 الرحمن gampang enggak tuh gampang sekarang Ustaz Fazlan ya enggak apa-apa kan kita sekali-sekali ngetes antar ustadz itu. Abis ini Ustadz Albar ya. Oh, ini mesti siap-siap nih. Ibu gampang loh, gampang. Dan boleh bercanda. Saya aja di rumah tuh pemirsa yang enggak paham ya, disangkanya saya ngeledek tuh. Emang juga kalau di TV Maya, kalau sepotong-sepotong ngelihatnya gitu, kayaknya kita jadi kayak kurang adab, kurang sopan. Padahal tuh ngajar. Anak saya si Wirda, si Kumi itu ya papa gitu. Itu kan sebenarnya Ar-Rahman. Kita jawab lagi, iya gitu. Kumi Wirda. Itu lagu anak-anak loh sebenarnya. Main layangan yuk. Betul enggak? Ar-Rahman. Ayo. Ar-Rahman. 'Allamal Qur'an. Betul. Geser dikit. Khalaqal insan. Khalaqal insan. 'Allamahul bayan. 'Allamahul bayan. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khas khas enggak apa-apa. Yeah. Ini yang udah dipahat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terus. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Subhanallah. Ini orang Afrika Selatan begini bacanya. Ya. Wah Ustaz, afwan ya Ustaz, aneh jadi ngeledekin Ustaz. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahalazim ya. Ustaz redo ya, gak apa-apa ya. Insya Allah. Dia aja redo, lu aja yang kagak. Ketinggalan Ustaz Albar belum. Habis ini siap-siap kameramen. Setuju? Setuju. Ustaz silakan Ustaz. Ustaz ibu-ibu minta berdiri Ustaz. Nah. Jadi ingat 10 tahun yang lalu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Teruslah. Lanjut nih. Lanjut. Nanti bisa keganti Ustaz Mas. Biarin enggak apa-apa. Bismillah. Ajarin. 1 2 3. Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ah, musimnya hujan banjir. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Segini belum ketemu nasi uduk ya. Kalau udah ketemu nasi uduk, masya Allah. Iya. Nah ini ya. Ntar dibeliin Ustadz nasi uduk. Iya. Mas, kita masih punya berapa segmen? Masih ada satu lagi? Masih dua. Oke. Begini ya. Saya mendorong Indonesia untuk benar-benar sedari dini memperkenalkan Al-Quran buat anak-anak. Dan ternyata enggak orang tua, enggak anak-anak. Enggak anak-anak, enggak orang tua. Ketika mengajinya dengan cara begini, kita jadi kangen, pengen ngaji lagi, pengen belajar lagi. Subhanallah. Ini tahun ini nih ya, Darul Quran ya, dengan rumah-rumah tahfiz yang tersebar di seantero Indonesia insyaallah akan memulai satu perjuangan baru di dunia pendidikan. Kita ingin menawarkan kepada orang-orang tua, murid ya, baik yang masuk di Darul Quran maupun yang masuk di rumah-rumah tahfiz, tolong anak-anak satu tahun jangan sekolah dulu deh. Kita belajar Quran dulu. 3 bulan pertama ya, belajar tahsin dulu, belajar ikra dulu, belajar tajwid dulu, belajar makhraj dulu. Sambil ngapalin 7 surah. As-Sajdah, Ad-Dukhan, Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Mulk, Al-Insan. 3 bulan pertama. Dalam 3 bulan itu ditahsin tuh. Mulutnya, ya, makhrajnya, tajwidnya semuanya. Habis itu kelar, masuk bulan yang keempat. Sampai bulan ke-10. Dia kemudian menghafal 9 juz. Ya, dari bulan keempat sampai bulan ke-6, sampai bulan ke-10 itu ada 6 bulan. 6 bulan itu berarti 180 hari. Kalau 1 hari 1 halaman, dia akan bisa 180 halaman. 180 halaman itu sampai juz yang ke-9. Ya, tambahin 1 halaman lagi sudah sampai surah Al-Anfal ayat 40. 1 tahun ini dulu nih. Pondasinya dikuatin dulu. Ya, nanti mau jadi insinyur yang ngapal Quran. Karena saya pengalaman nih ya, begitu anak-anak langsung ngebut sekolah, emang udah susah tuh nyetelnya, nyapanya. Saya menginstruksikan kepada pengelola-pengelola rumah tahfiz di seluruh tanah air, udah pakai kurikulum ini. Bahkan gak usah homeschooling dulu. 1 tahun gembleng ini dulu. Nanti bulan yang ke-11 ujian. Kira-kira begitu. Bulan yang ke-12 dia pulang ke rumahnya. Nanti baru ada tuh sekolah kelas 1 SMP, sekolah kelas 1 SMA, sekolah kemudian semester 1 perguruan tinggi, kira-kira begitu. Bahkan kemarin saya bincang-bincang sama teman-teman pengelola SD di Darul Quran, saya bilang gini, mau gak sesuatu yang berbeda? Bagaimana saat? Katakan kepada anak-anak kita semua, nak, kau kejarlah impianmu, jangan kau kejar ujian. Anak-anak jadi gila sekarang nih. Oh, pikiran ujian. Kayak kiamat aja yang ujian kagak lulus. Anak-anak sekarang jadi repot kita ini jadi orang tua. Ya. Sudah tidak lagi bicara substansi dari pendidikan, Bu, bicaranya bicara angka. Ya. Bicara angka, nanti kita akan minta pendapat dari Ustadz Fazlan selaku orang yang membawa anak-anak Irian ke berbagai pesantren dan sekolah, apa yang diinginkan? Apakah diinginkan anak-anak itu ranking 1, ranking 2, ranking 3? Ternyata bukan, kata Ustadz Fazlan. Saya menginginkan anak-anak Papua yang saya kirimkan ke Jakarta dan sekitarnya pulang dia menjadi anak yang soleh. Oh, subhanallah. Saya bilang sama mereka semua, kalau mau saya bilang, katakan kepada mereka yang lulus TK semua. Silakan kamu masuk ke SD-nya Darul Quran, tapi mau enggak kelas satunya tahun depan aja? Ya, tahun ini kita main-main aja dengan Al-Quran, main dengan sahabat Nabi, main dengan Rasul-Rasul, main dengan Nabi-Nabi. Ya, main dengan rukun iman, main dengan rukun Islam, ya, main-main dulu dengan alam, lingkungan, dan semuanya. Setelah itu rapi, baru kemudian kelas 1. Dan Bapak Ibu, rasakan gak kegelisahan seperti saya? Saya kan orang tua nih ya, ayah dari anak-anak saya. Masa untuk ngelihat prestasi anak saya kudu nunggu rapot dia? Lama banget. Apalagi ada satu ketakutan, satu keluarga jadi takut sekarang. Saya sih bukan kagak setuju ujian ya. Tapi kira-kira kayak begini modelnya dah, pikirannya. Bok, ya jangan terlalu dipikirin lah. Akhirnya menjadi sesuatu yang momok, tahu gak momok? 40 anak satu kelas, ya cuman 1, 2, 3 yang juara. Itu tuh, aduh. Coba nih ya, besok nih, saya ngomong nih. Jangan sekolah dulu deh. Ngaji Quran dulu yang benar apa rapi. Ntar begitu 7 hari sekolah, panggil orang tuanya. Ini udah saatnya komersial break, tapi tunda ada barang 1 menit, 2 menit deh. Tanggung nih ngomong. Ini udah dikasih clue nih saya sama TPI. Iklan dulu iklan. Gue bilang, iya iklan ntar 2 menit lagi. Kurangin aja jatah segmen yang berikutnya ya. Saya bilang, alat ukurnya kalau Quran, akhlak. Ya. Alat ukurnya kalau Al-Quran, akhlak, perilaku, bah. Itu mah 1 hari aja udah ketahuan. Ajarin anak-anak kita cium tangan bolak-balik, kemudian suruh pulang ke rumah orang tuanya masing-masing. Ajarkan anak kita mengucapkan salam yang sempurna. Ajarkan anak-anak kita kemudian permisi ketika dia melewati orang-orang tua. Ajarkan anak-anak kita kemudian berdiri menunggu gurunya lewat. Jangan begini modelnya. Assalamualaikum Ustaz duluan ya. Masih mending dia ngomong Ustaz daripada dia ngomong aja nyelonong. Ajarkan itu dulu. 7 hari udah keukur tuh. 7 hari bikin mabit. Kumpulin dah tuh orang-orang tua. Kumpulin ikut mabit. Nah, kemudian sama-sama dah tuh. Panggil dah. Ananda Safitri, silahkan maju ke depan. Mana Ananda Safitri? Naam Ustaz, Anahuna, I'm here. Top. Ngajarin Anahuna kan gampang. Anahuna, 1, 2, 3. Anahuna, saya di sini. I am here. Anahuna, saya di sini. I am here. 1, 2, 3. Coba tuh, orang tuanya begitu datang ngumpul, ya enggak? Bukan ngumpul saat bagi rapot, ngumpul ngeliat prestasi anak yang baru 7 hari. Mana Safitri, mana Safitri? Naam Ustaz, ana huna. Saya di sini, I am here. Orang tuanya bingung, Masya Allah, baru 7 hari udah bisa ana huna. Oke enggak? Itu rapot enggak? Itu ijazah bukan? Ijazah berupa anaknya langsung, bukan kertas. Bener dah. Pengen nih saya bikin sekolah yang kagak perlu bagi rapot tuh. Rapotnya adalah satu, kalau kamu bisa membawa redha orang tuamu, kamu lulus. Rapotmu satu, kalau kamu bisa membuat orang tuamu menangis karena kamu menjadi imam. Itulah rapotmu. Rapotmu adalah, kalau orang tuamu sudah cerita kepada saya, nak, gurumu, bahwa Masya Allah, anak saya sudah mencuci pakaiannya sendiri. Anak saya sudah merapikan sendalnya sendiri. Anak saya sudah merapikan dia punya tempat tidurnya sendiri. Tidak lagi terdengar dari kalimat dia, Bibi, mana sih? Enggak, yang terdengar adalah, Bibi, mana sih? Iya, anak baru seminggu. Tapi begitu seminggu lagi, Bibi, mana sih? Tapi begitu seminggu lagi, Bibi, istirahat aja. Saya yang kerja. Subhanallah. Tapi gajinya buat saya ya. Oke, saya udah puas dikit ngomongnya. Silakan iklan yang mau lewat, lewat dulu deh. Nanti kita terusin lagi ngomong ya. Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah. Saya mohon maaf kalau ngomongnya kekencengan ya. Menjadi pilihan lah, mau nyekolahin anak juga boleh. Tapi yang penting tuh ngaji, bab ngajinya tuh benar-benar di apa dah? Diperhatikan gitu loh. Jangan menjadi sambilan gitu loh. Ya. Terus sekarang jangan kita mikirin kertas. Ya, ini sekarang orang mikirin kertas. Kalau saya tidak ranking 1, enggak bisa saya masuk sekolah favorit. Kayak sekolah favorit punya kepala sekolah aja. Kepala sekolah itu punya Allah yang Maha memiliki seluruh sekolah favorit yang dia mau. Ajarin sama dia. Hah? Saya enggak pakai daftar UI, masuk kapan aja. Mau pagi, mau siang, mau sore, saya masuk, terserah saya. Habis itu keluar lagi parkir ya. Oke lah, nanti kita siapin satu sesi khusus untuk takdibu auladina. Ya, untuk soal mengajar anak kita yang bukan soal angka. Bukan nilai rapot dan ijazah, tapi nilai-nilai yang tadi saya berikan. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Ustaz, saya bawa salam dari ibu saya. Kayak gitu. Ini anak kecil. Eh, ustadznya ada. Sama ustadznya kayak begitu. Gimana lagi sama orang lain. Bener loh. Kemarin ada orang nangis-nangis ke saya. manggil ibunya elu. Belum lagi yang saya omongin, ya. Ada orang meninggal, saya datang, ya, ada suara Imam Sudes. Kita bingung, oh, ada Imam Sudes, orang lagi meninggal. Ternyata begitu saya datang ke tempat mayit lagi dibaringkan sebelum kemudian dikuburkan, lagi ada MP3 di atas dada si mayit. Anaknya kemana? Anak lagi ngerokok, sama teman-temannya cerita bagaimana bapaknya meninggal. Coba tuh kayak begitu, coba. Ini bapak ibunya saya pernah nguburin, saya punya ayah tiri ya. Nawaitu saya masuk ke dalam kubur ngajanin. Tapi di situ saya kebayang betapa ibu saya itu benar. Ibu saya ngomongnya apa coba? Ibu mah gak butuh anak yang cuma pinter doangan. Ibu mah butuh anak yang pinter tapi dia juga ngedoain ibu. Baik dikala ibu hidup, apalagi dikala ibu mati. Ternyata pak, saya kan baru itu nih nemenin orang dikubur dan nguburin. Begitu masuk itu ya, gali. Itu yang dari bawah, kan saya ke atas lagi. Yang bawah tukang gali kubur ngomong begini. Siapa dari ahli waris ya yang mau ngazanin nih mayit? Jangan sampai tuh pak anak kita ngomong begini, udah sekalian aja kan borongan 400. Kita tadi bilang kameramen kita tes ya. Hey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa namanya? Agus. Mas Agus. A'udzu billahi, ayo yang sempurna ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Woi, alhamdulillah. Yang sana, yang sana, yang sana. yang ini. Kita tes juga. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa namanya? Rama. Rama, silakan. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, satu lagi. Kameramen yang sini. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa namanya? Teguh. Teguh, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Subhanallah. 1, 2, 3 kita baca sampai Ar-Rahman. Ustaz Akbar nanti silakan langsung ditutup. Enggak usah nungguin kita selesai baca surah Ar-Rahman. Pemirsa di rumah silakan ikuti bacaan kita. Ustaz Akbar siap-siap menutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Alla tatghaw fil mizan. وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, demikian kajian kita pagi ini dalam surah Ar-Rahman. Sungguh indah kita belajar tentang murattal Al-Quran. Semoga kita semua, baik pemirsa yang ada di layar kaca, memahaminya dan mendalami, mempelajari serta cinta kepada Al-Quran. InsyaAllah kita jumpa kembali di minggu yang akan datang dalam nikmatnya sedekah. Kami seluruh kru nikmatnya sedekah, Ustaz Yusuf Mansur dan kami mohon maaf lahir dan batin. InsyaAllah ketemu lagi. Ilalika ma'asalama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.